Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin, kutiba yuktab abar al-abin, dahar al-tahirin, amma ba'ali. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yang mana insyaallah kita lanjutkan kajian Tauhid Kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Al-Jawahirul Kalamiyah, karya daripada Syekh Tahir bin Saleh al-Jazairi. Di mana kita sudah masuk ke pembahasan madza yajibu lil anbiya alaihimus salatu wassalam, apa yang diwajibkan bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, jadi kita akan membahas sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi. Jadi sebenarnya kalau di sini disebutkan 4. Sebenarnya kalau kita telaah lagi merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, sebenarnya syarat atau sifat yang wajib dimiliki para nabi itu banyak, tidak hanya 4 ini, tetapi diringkas oleh ulama menjadi 4. Di antaranya 1, tashilan litulab, agar untuk memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajari sifat-sifat wajib. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatnya itu 50. Sifat wajib 20, sifat mustahil bagi Allah 20, 40, tambah 1 sifat jaiz bagi Allah jadi 41. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, 8, 41 tambah 8, 49, tambah 1 sifat jaiz bagi Rasul pas 50. Tetapi kenapa yang terpopuler di masyarakat itu 20? Karena kalau disebutkan 50 itu masyarakat merasa keberatan. Wah, kayaknya kebanyakan ini 50. Akhirnya malas belajarnya. Makanya disebut 20 saja. Itu pun 20 sudah ringkas. Tetapi masih ada beberapa orang yang merasa berat untuk menyampaikannya. Padahal sifat 20 ini penting. Dan juga yang akan kita bahas ini, 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi ataupun rasul. Ini penting, wahai ikhwan sekalian. Kenapa? Karena sekarang khususnya di Indonesia ini, kita ini kan lagi krisis akidah juga. Kita tidak hanya krisis moneter atau krisis yang lain, baru-baru ini pun tabung gas pun krisis juga. Premium makin asing. Pokoknya kacau balau lah kita ini. Nah, tidak hanya itu, tapi pun akidah kita pun banyak yang lagi krisis. Tahun 2016, bagaimana disampaikan kemarin itu kan, minggu lalu itu, oleh tamu kita Ustaz Idrus Romli kan, Indonesia ini apa namanya, krisis akidah. 1 tahun 3 orang jadi nabi sekaligus. Biasanya antara satu nabi ke nabi yang berikutnya itu ada yang namanya zaman fatrah, zaman kekosongan nabi. Tapi Indonesia tidak, 1 tahun 3 nabi. Dan uniknya ada pengikutnya. Bahkan yang gafatar itu di tempat kita itu, gafatar itu sampai ribuan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat awam, khususnya awam, mereka tidak tahu akidah-akidah dasar. Padahal sifat 50 itu jika kita kaji tidak perlu dalam, sederhana-sederhana saja, dasar-dasarnya saja itu sudah lebih dari cukup untuk membentengi akidah umat. Sehingga nabi-nabi palsu itu enggak bakal laku. Nah, itu ya. Maka kita langsung saja. Yajibulil anbiya alaihimus salatu wassalam, wajib bagi para nabi itu alaihimus salatu wassalam arba'u sifatin, 4 sifat. Ini wajib. Wajib dimiliki. Artinya mustahil jika para nabi itu tidak memiliki 4 ini. Yang pertama adalah as-sidqu. Nabi itu harus jujur. Tak mungkin nabi itu bohong. Yang kedua wal amanah. Amanah di sini bukan amanah, bukan. Amanah di sini berasal dari kata al-aman, dijaga, terjaga. Maksudnya terjaga dari segala dosa ataupun segala perbuatan yang mengurangi derajat mereka di depan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabligh. Nabi itu wajib tabligh, wajib menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah fatonah. Nabi itu wajib fatonah, wajib cerdas. Mana ada nabi bodoh bala? Nabi itu harus pintar-pintar. IQ mereka di atas rata-rata semua. Wa ma'na sidqi, dan arti sidik fi haqqihim bagi para nabi itu, sidik bagi para nabi itu adalah kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi' wa nafsil amri. Yaitu kabar yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kejadian. Apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Itu namanya siddiq. Di dalam kitab ini kita ambil sedikit syarah penjelasan di Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, penjelasan sifat 10 dari guru saya Ustaz Muhammad Idrus Romli. Jadi kemarin kita hadir, beliau dikasih kitab ya, alhamdulillah, plus tanda tangannya lagi, alhamdulillah. Itu insyaallah. Ini ya, di sini malah disebutkan ya bahwasanya umat Islam wajib meyakini kebenaran dan kejujuran para rasul. Dalilnya dalil akli, berarti lawannya siddiq itu adalah bohong, kadzib. Nanti akan disebutkan sifat mustahil. Kalau nabi itu bohong, bohong itu adalah dosa. Iya kan? Bohong itu adalah dosa. Sementara nabi itu mustahil dosa, karena akan bersambung dengan sifat berikutnya, al-amanah, terjaga. Kalau seandainya nabi itu berbohong, maka kita ini selaku umat para nabi diwajibkan mengikuti apa yang mereka lakukan. Kalau nabi bohong, ya pasti kita ini boleh berbohong juga, karena nabi kita berbohong. Filsafat keilmuan kan gitu. Kalau guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Ya, makanya nabi itu mustahil bohong. Tidak mungkin, mustahil para nabi itu berbohong. Nah, itu ya. Jadi itu dalil aklinya. Adapun dalil naklinya, di sini disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa shadaqallahu wa rasuluhu. Surah Al-Ahzab ayat 22. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dalam ayat lain juga, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 45. Yang artinya, seandainya dia itu Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami alias berbohong, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya para rasul itu wajib siddiq. Jadi tidak mungkin para rasul itu berbohong. Nah, coba yang ngaku nabi itu, yang nabi-nabi palsu itu, coba dites apa namanya riwayat hidupnya. Pernah enggak dia itu enggak berbohong? Pernah enggak dia itu khianat? Pernah enggak dia itu macam-macam lah pokoknya, sifat-sifat jelek. Pasti akan kita temukan. Karena apa? Karena yang ngaku-ngaku nabi itu memang basicnya manusia biasa. Manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kita bukannya suudzon, tapi karena ini menyangkut masalah akidah, ya harus ekstra hati-hati. Nah, ini makna siddiq. Nabi itu harus jujur. Berikutnya sifat yang kedua, al-amanah. Al-amanah ini, makna al-amanah fi haqqihim, di dalam maksud mereka, di dalam apa namanya sifat para nabi itu, yaitu kaunu dhawahirihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqu'i fi ma la yurdil haqqo alladhi istafahum ala sa'iril khalqi. Yaitu hendaknya sisi zahir para nabi dan sisi batin para nabi itu mahfuzatan, terjaga. Minal wuku'i, daripada mereka itu terjatuh, dari terjatuh pada perbuatan fima la yurdil haqqa, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak meridhoi hak. Alladzi istafahum ala sa'iril khalqi, yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih mereka dari sekian makhluknya. Jadi zahir dan batin mereka itu terjaga dari segala perbuatan yang membuat mereka itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Batinnya mereka tidak mungkin berbohong. Itu ya. Ini ada kucing berapa ini? Mikir pengajian. Jadi mustahil para nabi itu berbohong. Al-amanah berbuat maksiat tidak mungkin. Hatinya sakit juga tidak mungkin. Itu mustahil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semuanya. Oleh karenanya nabi itu maksum. Nabi itu maksum. Ya. Udah di sini aja. Makanya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi dan para rasul itu maksum. Tidak mungkin mereka itu berbuat dosa. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mustahil para nabi itu berbuat dosa. Karena mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengkhianati Allah yang telah memilih mereka dengan meninggalkan kewajiban dan hukum-hukum syarak. Itu akidah kita. Apa dalilnya, Beb? Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa atiun." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surah Asy-Syu'ara ayat 107 sampai 108. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashiin." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Ayat-ayat yang barusan kita baca menjelaskan bahwa seorang rasul itu memiliki sifat amanah, yaitu bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Jadi kalau menurut akidah sebelah, enggak. Kata mereka nabi itu seperti dengan sama seperti manusia biasa. Ya memang nabi itu manusia biasa, tapi basyarun lakal basyar. Manusia biasa tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Itu kan ada di YouTube, Buya Yahya lawan Profesor Salim Bajri. Itu inti lihat itu. Ya, di perdebatan di situ. Yang akidah yang satunya itu tetap membantah bahwasanya nabi itu berdosa. Nabi itu bisa salah. Ketika ada beberapa pendapat, walaupun itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka pasti salahkan walaupun itu dari nabi. Alasannya ya nabi itu juga manusia, bisa salah, kata dia. Ya kalau nabi itu bisa salah, ya kenapa harus kita ikuti? Kalau nabi bisa salah, bisa jadi ajarannya salah juga. Nah, itu ajaran mereka. Kalau kita kan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia khusus yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran yang disampaikan oleh nabi pasti benar. Beda sama akidah sebelah. Akidah sebelah pasti begitu. Mengatakan bahwa kalau tidak sesuai dengan ajaran mereka pasti sesat. Nah, itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat berbahaya. Maka kalau kita sampaikan kepada orang awam ini sifat amanah ini, bahwasanya para nabi itu terjaga maksum, mereka akan terselamatkan. Oh, menurut akidah saya bahwasanya nabi itu al-amanah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa ma'ana tabligh. Tabligh. Tabligh adalah qauluhum bayyanu lin-nasi kullama amarahumullah bi bayanihi ahsana bayan. Bahwasanya mereka itu menyampaikan kepada manusia apa yang disampaikan, semua yang Allah perintahkan untuk dijelaskan dengan sebaik-baiknya penjelasan. Falam yaktumu min dzalika syai'a, maka mereka tidak menyembunyikan dari apa yang mereka sampaikan itu sedikit pun. Jadi mustahil para nabi itu menyembunyikan apa yang mereka sampaikan. Semua yang Allah SWT perintahkan kepada mereka itu wajib mereka sampaikan. Makanya ketika pada Haji Wada turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Artinya apa? Semua yang sudah Allah perintahkan itu sudah turun semua, sudah tersampaikan. Dalil-dalilnya sudah turun semua. Oleh Wahabi ini ayat ini dipelintir menurut pemahaman mereka sendiri, bukan menurut pemahaman ulama. Nah, itu. Tapi makanya kata orang Syiah ya, pengikutnya Imam Ali bin Abi Thalib versi palsu. Kata mereka bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang ini tidak orisinil. Kenapa tidak orisinil? Karena yang ada sekarang ini hanya 1/3 dari versi asli. Al-Qur'an yang asli itu namanya Mushaf Fatimiyah. Itu disimpan oleh Imam Mahdi dan nanti akan disampaikan ketika beliau muncul di akhir zaman. Berarti Al-Qur'an yang sekarang ini sudah tidak orisinil, bahkan sudah ditahrif kata dia. Sudah diubah. Lah kalau misalnya tidak apa namanya Al-Qur'an yang sekarang ini tidak orisinil, Al-Qur'an yang ada pada zaman sekarang ini tidak lengkap, ya berarti Nabi tidak menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Kan begitu. Gitu ya logikanya. Kalau Al-Qur'an yang ada pada zaman ini tidak lengkap, maka Nabi SAW tidak menyampaikan semua yang Allah perintahkan. Kenapa harus disembunyi-sembunyikan dari umat? Padahal Allah SWT suruh perintahkan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah wallahu yuqsimuka minan nas. Kan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kata Allah, balir, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturunkan dari Tuhanmu kepada apa yang turun kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak melakukannya, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan risalahmu. Wallahu yaqsimuka minan nas, dan Allah SWT menjagamu daripada memelihara kamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qauman kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah atau petunjuk kepada kaum-kaum kafir yang ingkar kepada Allah. Nah, ini ayat menyuruh Allah SWT menyuruh para nabi itu untuk menyampaikan semua yang diperintahkan. Nah, kalau seandainya nabi tidak menyampaikan Al-Qur'an tidak lengkap, berarti nabi itu tidak menyampaikan semua yang diperintahkan. Berarti nabi tidak tabligh. Kalau nabi tidak tabligh, berarti ayat ini enggak berlaku. Kalau ayat ini enggak berlaku, berarti Al-Qur'an tidak benar semuanya, tidak balir. Lah kan jadi amburadul semuanya. Tapi menurut kaum Syiah begitu, kaum Rafidho. Makanya untungnya mereka enggak ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untungnya di situ. Nah, mereka tetap menamakan diri mereka Syiah. Sementara kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sebelah itu Ahlus Sunnah palsu. Nah itu ya. Dan berikutnya fatona terakhir. Fatona itu kaunuhum akmalal khalqi fin nabahati wal fahmi. Mereka itu apa namanya? Sempurna akalnya dalam kecerdasan dan juga pemahaman. Cerdas dalam menyampaikan hujah. IQ mereka di atas rata-rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Jadi antara dalil-dalil naqlinya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itu harus pintar-pintar dalil-dalil ini. Ya. Maka tidak ada ceritanya nabi itu kalah debat. Nabi harus cerdas, harus pintar-pintar. Tidak ada ceritanya nabi itu kalah cerdas di kelasnya. Tidak ada. Di kaumnya tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi kecerdasan Nabi itu sangat kuat. Jangankan nama orang muslim, nama orang kafir pun masih diingat sama Nabi. Karena memang otak Nabi itu sangat cerdas. Nabi itu tidak bisa nulis kan? Nabiul Ummi, tidak bisa Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi di sinilah letak mukjizatnya. Mukjizat Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi itu bisa baca, bisa nulis, nanti sama orang-orang kufar akan mengatakan Al-Quran itu adalah kong kali kong Muhammad dan sahabat-sahabatnya, buatan karya tangan beliau. Nah, ketika ada orang kufar berkata begitu, bisa kita patahkan. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Begitu ya. Nah, nanti kata, oh kan bisa aja sahabat yang buat. Ya kalau sahabat yang membuat kan pasti mereka mendikte dari Nabi. Nabi kan gak bisa melihat juga. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi pintar. Bahkan bisa mengatur satu kota. Fatonah, cerdas. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya selain empat ini banyak syarat Nabi. Di antaranya Nabi itu harus insan, harus manusia. Jelas sudah, tidak ada Nabi dari malaikat ataupun jin. Kedua, Nabi itu harus dari laki-laki, tidak ada perempuan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Ya, illa rijal, dan tidaklah kami utus dari sebelum kamu kecuali illa rijal, dari golongan laki-laki. Ya, ini malah menjadi ijma. Ya, jadi ijma. Dan ulama juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya ijma bahwasanya Sayyidah Maryam bukan nabi. Karena apa? Karena syarat menjadi nabi harus laki-laki. Nah, kalau kita sampaikan ini kepada orang awam, ya mereka yang ikut Lia Edan itu akan keluar. Tidak mungkin diikut. Masa ada nabi dari perempuan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu selalu kuat dibandingkan perempuan. Kata orang liberal apa? Emansipasi, bukan? Kesetaraan gender itu, apa istilahnya? Ya enggak bisa disetarain. Harus disamakan laki-laki sama perempuan tadi. Katanya Islam ini diskriminasi. Diskriminasi mana? Ya memang kodratnya seperti itu. Laki-laki selalu lebih kuat dua kali lipat daripada fisik perempuan. Karena masing-masing makhluk sudah ada jatahnya. Ya kalau kata orang liberal, nanti dia apa namanya? Dibagi, disamaratakan, ya suruh perempuan itu tukang, jadi tukang. Dia nyedok semen juga, dia ngetok juga, masang listrik juga. Tidak apa-apa kita yang masak. Mau anak. Tidak usah panas-panas ya kan. Kita minta duit sama mereka. Ah, begitu. Sudah diatur semuanya di dalam Islam. Jadi harus laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Kenapa? Ya kalau misalnya nabi itu perempuan, nanti kalau nabinya datang haid, wahyunya turun nanti. Berhenti turun. Pas malaikat Jibril mau nyampaikan wahyu, ternyata nabinya lagi datang haid, enggak jadi nabinya. Ah, kan kacau jadinya. Ya kan? Kacau. Nanti orang mau datang, nabinya lagi enggak pakai jilbab. Ya kan bisa ribut nanti, bisa ribut, mengundang syahwat ya kan. Karena perempuan itu diliputi 70 seton. Laki-laki seganteng apapun laki-laki, jarang perempuan suka sama laki-laki yang ganteng. Jadi kalau kita ini wajahnya jelek, jangan kecil hati. Karena sedikit sekali perempuan yang mencari laki-laki ganteng. Ya, yang penting itu tanggung jawab, bisa memikul beban keluarga. Itu yang dikejar. Tapi kalau perempuan kalau sudah cantik, itu yang dikejar laki-laki. Iya kan? Tidak peduli mau bisa masak kah dia, mau bisa ngatur rumah tangga kah dia, mau ini itu kan, yang penting cantik dulu. Rata-rata sih orang awam seperti itu. Kenapa? Karena perempuan itu diliputi 70 seton. Itu harus laki-laki. Berikutnya, syarat menjadi nabi itu harus kuat. Nabi itu harus kuat. Tidak boleh lemah. Kan sudah dijelaskan sama Ustaz Idrus Romli, Nabiullah Musa alaihissalam ya kan, saking kuatnya. Ketika dulu itu kan, ketika Fir'aun mimpi, minta datang kepada para penyihir untuk ditakwilkan mimpinya. Pas ditakwilkan, kata penyihir Fir'aun, bahwasanya akan lahir satu anak laki-laki dari Bani Israel yang akan membunuhmu. Fir'aun takut. Karena Fir'aun takut, akhirnya memerintahkan setiap perempuan dari Bani Israel yang hamil didata. Ya kan begitu ceritanya kan? Didata, ketika mau melahirkan didatangi, kalau perempuan diselamatkan, kalau laki-laki dibunuh. Makanya syariat Nabi Musa itu satu laki-laki boleh nikah sampai 100 perempuan. Karena populasi wanita lebih banyak pada laki-laki. Singkat cerita, ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam itu mau apa namanya? Melahirkan, lahirlah Nabi Musa. Takut karena laki-laki dihanyutkan ke dalam sungai. Dihanyutkan dalam sungai, kebetulan sungai itu mengarah ke belakang istananya Fir'aun. Di belakang istana, istrinya Fir'aun, Siti Asiyah, lagi mandi bersama para pembantunya, selir kerajaan. Dilihat ada peti hanyut. Diambil, pas dibuka, ternyata Nabi Allah Musa alaihissalam. senang Siti Asia, karena Siti Asia ini belum memiliki keturunan, belum dikaruniai anak. Datang ke Fir'aun dan berkata, Qurratu ainin li walak, ini adalah anak kita. Diangkat jadi anak. Sudah diangkat, karena memang pengen punya anak laki-laki. Pas diangkat masih bayi, jenggotnya Fir'aun, jenggot Fir'aun itu kan panjang kan, kayak Ahmad Dhani ya. Dipegang, pas dipegang, tarik sampai putus. Kuat, padahal masih bayi. Fir'aun takut, jangan-jangan ini anak yang akan membunuh saya. Kok kuat sekali? Kata Siti Asia, ya tidaklah, ini kan namanya anak kecil. Kok kuat sekali anak kecil? Jenggot saya ditarik sampai putus. Ya syukur-syukur dikasih anak kuat, daripada dikasih anak yang loyo. Ya kan begitu ya? Ya sudah dibiarkan sama Fir'aun. Ketika Nabi Musa lagi berjalan, lagi latihan berjalan, lagi merangkak, Fir'aun lagi duduk di kursi singgasananya. Nabi Musa lagi merangkak, pas lewat kursi Fir'aun, ditendang jatuh Fir'aun. Heran Fir'aunnya, ini kok anak kecil ini kok kuat sekali. Padahal masih merangkak, nendang kursi bisa jatuh. Itu kecilnya Nabi Allah Musa sudah kuat. Cerita lagi kan, ketika Nabi Allah Musa lagi ingin melerai, kata orang Madinah, memisahkan Bani Israel sama Bani Kipti lagi berantem. Ditonjok sama Nabi Allah Musa, Bani Kipti ditonjok dua sekali, mati di tempat. Cuman tonjok sekali. Jenggotnya Nabi Harun, ya, dipegang sama Nabi Musa. Waktu itu Nabi Allah Musa lagi marah. Ketika dipegang, saking takutnya Nabi Harun, itu jenggot yang dipegang oleh Nabi Allah Musa langsung uban waktu itu juga. Karena apa? Emang kuat Nabi Allah Musa alaihissalam itu. Nabi Allah Musa dibandingkan Nabi Muhammad, lebih kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena takut, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diam ketika diganggu, diejek masih di Mekah karena takut, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi itu kuat-kuat. Coba yang ngaku nabi itu ada tes tabrak pakai mobil, kuat enggak dia? Ya kan begitu. Nabi itu harus kuat. Begitu juga nabi itu harus ganteng. Harus ganteng-ganteng nabi itu. Enggak ada ceritanya nabi itu kalah ganteng sama jamaahnya. Ya. Kalau kalah ganteng sama pengikutnya, bisa ketukar ntar jamaahnya. Begitu ya. Nabi itu harus ganteng. Di dalam murid dibak disebutkan kan alifiyul alfi. Hidungnya tuh seperti huruf alif. Ganteng lah pokoknya nabi itu. Enggak ada nabi itu buncit, enggak ada. Tidak hanya ganteng, fisiknya sempurna. Fisiknya semuanya sempurna. Dadanya bidang, perutnya sempurna, enggak buncit, jalannya tegap, ya enggak berlemak, dipegang enggak terlalu keras, enggak juga terlalu lembek ototnya. Karena memang sempurna. Ya, itu di Jember ada kiai ngaku nabi, namanya Jari, ngaku Nabi wa Isa alaihissalam. Masa muka seperti itu ngaku Nabi Isa, perut buncit lagi. Ini enggak pakai baju, pusernya kelihatan dakinya. Padahal yang menurut agama Islam ya, yang disalib itu kan Yahuda. Yang dimiripkan sama Allah dengan Nabi Isa, dimiripkan. Maka yang ketika disalib sama orang Nasrani dilukis. Karena menurut mereka itu Nabiullah Isa, padahal menurut Islam bukan. Itu adalah Yahuda yang dimiripkan oleh Allah. Itu lukisan miripnya ganteng kan? Iya enggak? Rambutnya panjang, megang tongkat, berbrewok, kumisnya tipis, kulitnya putih, rambutnya panjang belah tengah, agak ikal ya kan? Padahal cuman miripnya. Yang dimiripkan gantengnya kayak gitu, apalagi versi asli. Iya, versi asli jauh lebih ganteng. Lah ini ngaku Nabiullah Isa, mau kemana? Gitu ya. Harus ganteng, harus wangi, nabi itu harus wangi. Sahab, makanya dalam hadis itu nabi itu tidaklah mengeluarkan dahak, tidaklah mengeluarkan ludah kecuali ludah itu sudah ditadah sama sahabat. Kenapa? Dijadiin minyak wangi, diusap ke badannya. Wangi. Keringatnya nabi itu wakana tiabutib. Minyak wangi yang paling wangi itu keringatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah istri nabi, Sayyidah Huzaimah binti Zam'ah, itu menjadikan minyak nabi itu sebagai obat. Apa keringatnya nabi itu? Di samping dijadikan minyak wangi dan juga sebagai obat. Karena apa? Karena memang nabi itu wangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu tidak ada sejarahnya beliau itu dikerumunin lalat, enggak ada. Nabi enggak pernah dikerumunin lalat, Nabi tidak pernah digigit semut. Apa digigit nyamuk? Kenapa? Karena Nabi wangi. Kalau lalat itu kan orangnya enggak pernah mandi. Kerumunin lalat. Bau apek, bau asam badannya dikerumunin lalat. Nabi enggak pernah karena Nabi badannya wangi. Coba yang aku Nabi palsu itu suruh enggak mandi satu hari. Kalau enggak bedaki badannya. Ya. Ini yang aku Nabi pas ngomong giginya kuning. Kan ketahuan itu. Enggak ada istilahnya. Nabi itu betul-betul sempurna. Nah, itu sifat wajibnya. Sifat mustahilnya ya kebalikannya. Madza yastahilu 'alal anbiya' alaihi wassalatu wassalam? Apa yang mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam? Ya yastahilu 'alal anbiya' alaihi wassalatu wassalam. Yang mustahil bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam itu adalah arba'u sifatin, empat sifat. Kadzib, bohong, mustahil nabi itu kadzib. Isyan, bermaksiat, enggak mungkin nabi bermaksiat. Kitman, menyembunyikan, enggak mungkin nabi itu menyembunyikan. Ya, tidak menyampaikan yang diperintah. Wal ghafla, lawannya fatona, lalai. Tidak mungkin Nabi itu lalai, lupa tidak mungkin. Ada beberapa kejadian, satu atau dua kejadian Nabi lupa, seperti kejadian lupa rakaat. Itu bukan karena Nabi lupa, tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa, Habib? Litasyri', untuk memberikan syariat. Kalau nanti umatnya lupa jumlah rakaat, bagaimana caranya? Itu dicontohkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kejadiannya satu kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing, mohon maaf, berdiri. Ya, itu satu kali saja seumur hidup. Kenapa? Untuk memberikan hukum kepada umatnya bahwasanya hukum duduk, kencing berduduk itu sunnah, tidak wajib. Karena kalau Nabi dari semenjak diutus sampai beliau wafat tidak pernah kencing berdiri satu kali, maka niscaya umatnya akan mewajibkan kencing berdiri, kencing duduk. Karena satu kali hukumnya. Paham? Ada beberapa dalilnya. Itu bukan karena keghaflahan Nabi, karena memang tasyrik. Wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin. Begitu juga mustahil bagi para nabi itu semua sifat tu'addu indan nas minal uyub, yang dianggap di sisi manusia sebagai aib. Wa illam takun minad dunub, walaupun tidak bukan sebagai dosa, bukan. Kadana atil hirfa, seperti apa, kerajinan yang rendah, awin nasab yang rendah, autuna fi hikmatal bi'tsa, atau menafikan hikmah pengutusan para rasul, kasomam, seperti tuli, mustahil nabi tuli, wal bakam, dan mustahil nabi itu bisu, karena itu tunafil bi'tha, tunafi hikmatal bi'tha, menafikan hikmah diutusnya para nabi itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.